29. Nah, kalau halaman 29 ini, maka kita akan membaca contoh-contoh waqaf pada kalimat di mana huruf terakhir bukan sukun, bukan tasydid. Namun sebelum huruf terakhir ada sukun, dan sukun itu dan salah satu dari kedua huruf ini adalah huruf qalqalah, imma yang terakhir atau yang sebelum terakhir. Ya. Nah, keberadaan huruf qalqalah ini baik ya di akhir atau sebelum akhir ini memudahkan kita, ya. Memudahkan kita dalam melafadzkan kata tersebut ketika kita waqaf. Nah, ini terjadi pertemuan dua sukun, ya. Pertemuan dua sukun. Nah, kalau salah satu dari huruf sukun itu kita baca qalqalah, maka insyaallah akan mudah, ya, karena qalqalah itu mirip dengan harokat. Qalqalah mirip dengan harokat, sehingga seakan kita tidak membaca dua huruf sukun, ya, yang satu sukun, yang satu mirip dengan harokat. Ya. Wallahu alam, ini demikian yang kita amati, bahwa bila terjadi pertemuan dua huruf sukun, salah satunya adalah huruf qalqalah, maka lebih mudah dibaca. Naam, kita baca. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya. Langsung, ya, langsung qalqalah. Karena memang huruf qalqalah, ya, begitu sukun langsung dipantulkan. Wa asalna lahu 'ainal qitr. Al-qitr. Ya, kalimat al-qitr kalau waqaf hukum ra bagaimana? Tebal apa tipis? Al-qitr, tebal apa tipis? Tebal. Ahsan. Ada yang punya pendapat lain? Al-qitr, tebal atau al-qitr atau tipis? Ya. Nah, jawaban tebal benar. Jawaban tipis juga benar. Jadi seandainya ada yang menjawab tipis juga benar. Ya, jadi boleh dibaca tebal, boleh tipis. Kalau dibaca tipis, ya, karena sesuai dengan kaidah, yaitu ra'nya sukun, harokat sebelumnya yang terdekat kasrah. Ya. Sedangkan dibaca tebal karena apa? Karena sebelum ra' ada huruf tebal, yaitu to, sehingga bisa lebih dianggap berpengaruh kepada ra', ya, terbawa dengan tebalnya huruf to dibandingkan dengan pengaruh kasrah yang letaknya sebelum huruf to tadi. Al-muhim boleh tebal, boleh tipis. Ya. Kemudian halaman masih halaman yang sama, baris keempat. Kalau sekarang ini huruf yang terakhir yang bersifat qalqalah. Ya. Maka ya hati-hati, jangan terbalik, yang qalqalah yang mana? Ya. Kalau yang terakhir, ya terakhir. Wadhmum ilaika janahaka minar rahb. وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ Ya, jadi yang terbaca bukan rahb namun rahb. Coba مِنَ الرَّهْبِ hanya jalan suaranya rahb. Ya, tinggal mengganti harokat huruf terakhir dengan suara qalqalah. Qul amara rabbi bil qist. Naam. لله الأمر من قبل ومن بعد طيب إنا وجدناه صابرا نعم العبد نعم العبد الحر بالحر والعبد بالعبد Ya, jadi dua contoh terakhir, huruf yang terakhir qalqalah, sebelumnya juga qalqalah. Dua-duanya di qalqalah. Ya, dua-duanya di qalqalah. Wallahu a'lam bissawab.